Kalau kita mengusulkan perbaikan salat teknik kantor atau yayasan, akan tapi hal tersebut tidak rusak, maka apakah boleh dana atau uang perbaikan tersebut kita menggunakannya untuk memakainya? Kepentingan umum harus digunakan untuk umum, tidak boleh digunakan untuk pribadi. Nah, jadi masalah amah harus digunakan untuk kesian. Masalah amah juga. Bila kita baca Al-Quran pada ayat sajdah, bagaimana yang benar, sujud atau tidak? Bila sujud, haruskah takbir? Tidak takbir, langsung saja sujud. Kemudian yang dirajihkan oleh Syekh Mubil cuma 4 tempat: Manipur, Surawa, An-Najm, Surawa lagi, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Awa, Insyiqaq, Surawa lagi, Sad. Nah, sedangkan jumhur, nah, jumhur ada sekitar 16-17 di setiap ada kayak gambar masjid itu. Nah, wal amr fi hadha sahl. Hadha wa hadha. Nah. Bagaimana metode yang baik untuk cepat menghafal Al-Quran Karim? Banyak caranya. Nah. Yang pertama tentunya harus ijtihad. Ijtihad dan punya waktu khusus. Nah, menggunakan satu mushaf, usahakan mushaf yang agak besar, jangan mushaf yang kecil. Kalau mushaf kecil dipakai untuk perjalanan, labas. Saya besar biasanya tidak banyak kesalahan. Kalau yang kecil nanti akan banyak kesalahan. Kemudian harus tasmi, harus tasmi, punya setoran, terutama orang-orang yang ahli dalam tajwid sehingga bisa memperbaiki kesalahan sekaligus kalau ada tajwid yang salah diperbaiki sekalian. Kemudian menggunakan waktu yang baik, umur-umur yang baik, dari kecil sampai sekitar umur yang emas, umur 23. Setelah itu biasanya agak menurun hafalannya, mulai menurun. Namun jangan sampai putus asa. Imam Ibn Hazm baru belajar umur 27. Riwayat yang lain mengatakan 37. Karena menjadi imam yang besar. Jalul sahabah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, mereka baru masuk Islam setelah dewasa. Namun mereka menjadi huffaz, Abu Hurairah kadzalik. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah keluarga ataupun yang sudah dewasa bisa hafal. Nah, kemudian dibutuhkan continue, terus menerus, tidak berhenti. Karena meraja'ah afqal min hamlil jabal, la sahah min jabal. Meraja'ah lebih berat daripada membawa batu besar dari gunung. Nah, kemudian yang pertama memperbaiki bacaan dulu. Bacaan tajwid usahakan dulu diperbaiki. Karena kalau salah dalam pengucapan nanti kalau sudah melengket, hafalannya betul-betul melengket, sulit diperbaiki. Sudah kadang salah. Nah, maka itu tadi. Kemudian usahakan menggunakan satu mushaf. Nah, selanjutnya menjaga, terutama betul-betul memperhatikan ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya inna Allah rabbi rabbukum fa'budu hadza shirath mustaqim. Nah, fi surah Ali Imran. Wa inna Allah rabbi rabbukum fa'budu hadza shirath mustaqim. Surah Maryam. Inna Allah huwa rabbi rabbukum fa'budu hadza shirath mustaqim. Surah Zukhruf. Hampir sama ini. Kalau tidak tahu nanti bingung. Ayatnya setelahnya apa? Bingung. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Di 6 tempat. Satu tempat wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Surah. Naam. Es. Sajdah. Nah, ayat-ayat mutasyabihat betul-betul dimutkinkan. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Insyaallah nanti akan kita terbitkan buku cara menghafal Al-Quran. Bagaimana hukumnya seorang yang mutar bacaan Al-Quran dengan tape, LCD dan lain-lain, sementara dia mendengarkan sambil bekerja seperti mencuci, menyapu dan sebagainya? Tidak ada masalah. Nah, digunakan waktunya. Nah, dengan sebaik-baiknya. Terutama di rumah juga, kalau memang tidak ada, dan setel di situ untuk mengusir syaitan, setel Al-Baqarah. Nah, perintah di sini jadi bukan wajib. Nah, sunnah kita kuri Al-Quran setiap yang ulang situ. Karena ada yang malingkan, ada yang malingkan. Jadi tidak semua yang orang baca Quran harus kita mendengarkan, tidak. Kita bisa baca sendiri, yang lain membaca lagi, yang lain membaca lagi. Nah, tapi beberapa kali Ustaz menyebutkan nama qad yang dilarang kita memakainya, tapi Ustaz tidak menjelaskan seperti apa qad itu. Nah, jadi daunnya kayak hampir kayak daun beringin, tapi agak tipis. Nah, jadi mereka biasa makan nanti di ujungnya. Nah, dikumpulkan di sini. Nah, jadi membendol sini. Biasa mereka makan ba'da zuhur sampai maghrib. Nah, seakan-akan menjadi presiden dunia. Nah, kalau sudah makan itu sudah seakan-akan menjadi presiden dengan dunia. Sudah bayangannya kesana, sudah fly. Nah, sudah fly. Dan harganya mahal. Mereka biasa kerja dapat gaji 800, nanti yang 400 untuk makan qad ini. Padahal ayam itu bisa, ayam harganya 400 di sana, qad harganya 400. Nanti yang keluarga dikasih aja 200 untuk keluarga, satu keluarga. Untuk qad dirinya sendiri makanya 400. Nah, takdir jelas. Apakah ada itu mesti lurus-lurus? Nah, tidak harus lurus-lurus. Sebagaimana kebanyakan muadzin ahlus sunnah, ataupun dilakukan selama mengikuti kaidah tajwid, boleh dilakukan. Bahkan, nah, terjadi kalau ada orang satunya azannya tidak bagus, tidak minta upah. Satunya azannya bagus, minta upah. Mana yang dipilih? Yang minta upah tadi azannya bagus. Ini bisa lihat di rajih nanti di majmu' atau di mughni dan sebagainya. Nah, karena azan yang bagus sangat berpengaruh. Nah, berpengaruh sekali kepada makmum. Azan yang bagus. Nah, kita di Yaman sendiri azannya, nah, sudah. Bahkan saking ta'asubnya, pokoknya tidak boleh azan kecuali orang Indonesia. Nah, di situ ketika kita azan pertama kali, nah, azannya persis Indonesia waktu itu. Nah, terjadi crash. Nah, sebagian mengatakan ini ada azannya terlalu panjang, sebagian ini bagus. Nah, sudah lama-lama agak kita bikin pendek. Nah, tapi masih indah. Nah, ini masih bagus. Nah, saking ta'asubnya tidak boleh azan kecuali orang Indonesia. Sampai mazro'ah sendiri, orang mazro'ah, orang Indonesia yang suaranya tidak bagus suruh azan. Begitu mendengar suara yang enggak bagus diganti lagi. Pokoknya di Indonesia sudah dianggap, nah, suaranya paling indah. Sampai terjadi perselisihan. Kenapa orang Indonesia suaranya bagus? Saya katakan karena setiap hari makan nasi. Jadi suaranya lembut. Orang Yaman makannya roti keras. Ya, suaranya tidak bagus. Canda aja. Yang rajih untuk halafat as-salatu khairun naum diletakkan di adzan pertama. Nah, di adzan pertama. Syekh Mukbil, Syekh Yahya, Syekh Rahman. Yang pertama. Nah, walaupun Syekh Muhammad mengatakan adzan kedua, tapi ar-rajih di adzan pertama. Nah, dalam riwayat yang lain, nam qabla al-fajr. Nah, baik, bisa jadi bulughul maram misalnya. Apakah disunahkan untuk adzan pertama dan kedua muadzinnya berbeda? Sunahkan, disunahkan berbeda. Nah, tapi kalau adanya satu tidak jadi masalah. Sebagaimana Abu Mahdzurah adanya sendiri. Kemudian di zaman Utsman bin Affan adanya 4. Nah, dibutuhkan. di masjid Nabi SAW madinya dua, Bilal dan Ibn Maktum. Nah, boleh madinya satu, boleh dua, dan kalau dibutuhkan karena sama-sama sibuknya empat. Nah, sebagaimana di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Bagaimana hukumnya adzan dengan meliuk-liukkan lafadznya? Sudah. Nah. Yang penting jangan kami orang awam. Hayya 'alash shalah. Jangan kayak orang awam. Adzan yang biasa. Bolehkah memanggil nama seorang dengan nama panggilan seperti Ibrahim dipanggil Im, Faisal dipanggil Col, dan lain-lain? Kalau ridho tidak apa-apa. Kalau ridho. Nah, makanya di sana di kutub Rijal Takrim misalnya ada julukan-julukan, ada A'mas, ada A'ma, ada A'raj, dan sebagainya. Nah, ridho tidak jadi masalah. Nah, tapi yang paling bagus dipanggil lengkap Ibrahim. Nah, agaknya. Jadi kalau merito him, jadi masalah. Kalau rito, kalau nggak rito, diumumkan dulu saya tidak rito dipanggil nama saya him. Nah. Bagaimana pendapat sebagian ulama seperti saya, Yana, makmum tidak membaca Al-Fatihah, maka harus diulang rakaatnya. Sedangkan ada hadis yang menjelaskan seorang yang langsung ruku itu terhitung satu rakaat. Namun jumhur, kalau yang mengatakan enam tidak sah salatnya, hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra' fil kitab, rawal Bukhari Muslim, tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah Al-Kitab. Nah, kalau jumhur selama bisa mengikuti rukuk enam imam dihitung satu rakaat. Nah, anak mau tanya, bagaimana mengatasi anak yang nafasnya terputus-putus jika membaca ayat yang panjang? Nah, bisa dilatih. Nafas pendek itu bisa dilatih dengan olahraga misalnya, atau dengan berupaya misalnya yakin ini harus dibaca, pokoknya harus kuat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dengan melatih yang panjang, yang benar latihan olahraga sangat membantu. Nah, banyak olahraga membuat hafalan hilang. Nah. Bagaimana pendapat bahwa tidak sah orang salat tidak membaca Al-Fatihah? Nah, lampu. Nah, seorang pegawai suatu perusahaan ketika ada panggilan untuk menuntut ilmu, sementara sudah minta izin dari pimpinan, pimpinan itu tidak mengizinkan. Sementara taat pada pimpinan adalah wajib, dan menuntut ilmu adalah wajib. Tolong jelaskan. Tidak usah ada waktu. Kalau masih di waktu kerja bisa mendengarkan pakai kaset ataupun CD dan sebagainya. Nanti kan tidak kerja dari pagi sampai pagi lagi. Malam bisa taklim. Nah, kerjanya paling pagi sampai siang. Nah, jadi masih bisa taklim. Nah. Tolong umumkan buku kisah nyata yang diambil oleh akhwat dan ummahat supaya segera hubungi. Ini kedua. Buat Ustaz Abu Azam dulu. Abu Hasan. Akhwat dan ummahat minta agar Ustaz memberikan tausiah sebelum meninggalkan Ambon Manisi. Tausiahnya takwa Allah Subhanahu wa taala. Intahaina. Bagaimana hukum menjual busana muslim yang tidak syar'i seperti jilbab yang berwarna-warni sebagaimana busana yang dipakai kenangan orang-orang awam? Nah, jilbab yang berwarna-warni yang dipakai di rumah jadi masalah. Nah, dan pakaian tidak harus hitam. Nah, kita boleh pakai pakaian yang lainnya. Nah, sunnahnya adalah hitam. Sunnah adalah hitam. Selama menutup aurat dan sebagainya, tidak jual rok mini ataupun yang lainnya jadi masalah insyaallah. Nah, sudah masyarakat. Bagaimana dengan bau ketiak? Hah? Yang kadang kala menunggu orang lain dalam salat berjamaah. Yang kadang kala mengganggu orang lain dalam salat berjamaah ataupun yang lainnya. Bagaimana dengan memakai deodoran? Yang bercampur alkohol. Seorang yang hendaknya tahu diri ya. Nah, yang ketiaknya bau. Nah, usahakan mandi. Nah, kita di Yaman, biasa tidak mandi ya sepekan. Nah, sepekan mungkin mandi sekali karena beda keadaannya beda. Kalau di sini sepekan nggak mandi sudah, mungkin teman-teman kita bisa bersin. Nah, pakai. Minyak wangi. Nah, bagi yang laki-laki. Nah, balalina dunal mu'minu minna bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtan 'azima. Nah. Jadi termasuk menyakiti orang lain. Dia harus tahu keadaan dirinya, jangan sampai baunya tidak enak. Nah, bikin makmumnya tidak konsentrasi dalam salat. Nah. Berdosa yang demikian, walaupun tidak sengaja. Nah, kalau pakai wewangian yang ada alkohol ditinggalkan, tidak boleh pakai. Nah, wewangian yang ada alkohol, ada pun suntik ini darurah semacam ini dalam kadar yang ringan ini masalah. Masih belum paham di mana letak perbedaan antara za, do, lo, za, nanti taraf lisan, ma taraf asana ya, taraf lisan, ma taraf asana ya. La, lo, la, la, zi. Kalau lo, ini yang lisan bagian tengah agak terangkat sedikit. Lo, lo, lo. Nah, kalau do, ini tepi, tepi lisan semuanya. Dan depan juga menyentuh. Menyentuh ke gigi-gigi ini. Juga menyentuh ke langit-langit atas. Do. Jadi agak mantep daripada lo. Nah, kalau do yang menyentuh hampir secara keseluruhan. Nah. Coba contohkan kepada kami adzan yang benar yang baik. Suaranya lagi serak ini. Nah, suaranya lagi serak. Habis suaranya. Nah. Insyaallah minta aja nanti adzan di Damaskus banyak ngerekam itu. Nah, kita adzan, kita bikin sekitar 6 adzan. Nah, jadi model, 6 model adzan. Nah, bagaimana hukum kunut subuh? Nah, kunut subuh adalah bid'ah. Di dalamnya ada Abu Ja'far. Nah, Ar-Razi fad-Dhaif. Abu Ja'far Ar-Razi Dhaif. Kalau kita menjadi makmum dengan imam membaca doa kunut dan mengangkat tangan, apa kita sebagai makmum juga mengangkat tangan? Tidak. Nah, karena ini menjadi sunnah. Nah. Apakah masih boleh kita membaca buku-bukunya para ustaz yang telah pisah dengan al-sunnah? Contoh majalah Al-Furqan milik Ustaz Al-Rafiq ditinggalkan. Kalian baca buku al-sunnah mulai dari lahir sampai meninggal tidak akan habis itu. Nah. Misalnya dari lahir, nah bisa baca kitab sampai meninggal nanti belum habis baca buku al-sunnah. Nah, tidak perlu baca buku-buku yang lainnya. Nah, kalau bisa, tolong berikan contoh lagi perbedaan bacaan antara ikhlab dan ikhfa syahwiyah bersama. Nah, jadi mim ba'd kemudian wahum barizun, ini ikhlab yang pertama tadi, Jadi caranya sama. Nah, menutup bibirnya tidak terlalu rapat dan tidak ada furujah, tidak ada lubang. Mim ba'd wa hum barizun. Nah. Memberi makan atau sahur atau buka orang berpuasa mendapat pahala sebagaimana orang berpuasa. Apa ditentukan jumlahnya? Nah, tidak ada ketentuan jumlahnya. Nah. Tapi yang jelas yang memberikan makan yang lebih banyak tentunya lebih banyak juga pahalanya. Nah. Nah, bagi yang mau sedekah ini banyak ini. Ditunggu oleh teman-teman ini. Nah. Berapa jarak kilometer perjalanan seorang bisa mengqasar salatnya? Tidak ada jarak kilometer. Nah, kembali kepada urf. Kepada urf. Kalau urfnya kebiasaan bahwasanya misalnya dari sini ke mana? Nah, saya enggak tahu dari sini Kemba. Kemba jauh enggak? Nah, mungkin disudah dianggap qasar ya qasar. Nah. Kalau dari sini ke mana tadi itu? Ke Boncengkeh belum dianggap karena urfnya belum qasar di situ, iya enggak? Nah. Jadi kembalinya kepada urf. Nah, kebiasaan. Soal sekarang, kalau terjadi perselisihan, sebagian mengatakan ini sudah bisa qasar, sebagian mengatakan ini belum bisa qasar. Perbedaan ini terjadi perselisihan bagian ahli ilmu. Bagaimana? Kembalinya ke tidak qasar. Nah, harus kesepakatan. Nah. Bila seorang telah mengqasar salatnya selama di perjalanan umum, namun setelah tiba di tempat mukimnya masih mendapatkan jamaah salat asar, apakah yang dilakukan dalam tersebut ikut salat jamaah sebagaimana Mu'adz bin Jabal ketika salat bersama Rasulullah SAW kembali kepada kaumnya, menjadi imam, akan menjadi imam kemudian membuka surah Al-Baqarah sehingga ada makmum yang meninggalkan. Kemudian diperingatkan oleh Rasulullah SAW, fattayun anta ya mu'al, salli mas mimada bi asyamsi wa duhaha wa layli ala saja wa duha dan sebagainya. Di daerah saya ada pembelajaran ilmu tajwid, ya sudah pokoknya harus dipahami lah. Dengan menggunakan buku produk Nahdiyyin, cara membacanya dengan menghafal syair-syair, contohnya Fadhir Laza Hamzah Wahaha Wal Ain Thummal Ghain Wal Kha. Syair usahakan apa? Yang syair-syair semacam ini kita juga dulu belajar begitu. Belajar begitu. Akan tapi biasanya kesulitan, model demikian kesulitan. Sudah akhi haka ilman haza wa ghayra khasir, artinya indah sekali. Akhi haka ilman haza wa ghayra khasir, ya enggak? Sampaikan ilmu atau kalian belajar dengan baik, maka kalian tidak akan rugi untuk selama-lamanya. Ambil yang terbaik dari buku-buku ahli sunnah wal jamaah. Sembilan sudah saya katakan, kalau dari lahir sudah bisa baca sampai meninggal belum habis. Dan saya banyak mendapatkan manfaatnya. Bagaimana hukum syair tersebut? Belajar atau mengambil buku dari ahli sunnah jauh lebih bermanfaat. Hatta Imam Syafi'i mengatakan mastafadna min sufiyah illa ma sanatain al-waik al-waqt kasayf illam taqta'u yaqta'u. Saya tidak mendapatkan faedah dari orang sufi ya kecuali dua faedah aja. Waktu itu seperti pedang, kalau kamu tidak bisa memutusnya, tidak bisa menggunakan waktunya, maka diputus. Misalnya waktu tadi, artinya kalian tidak akan bisa mendapatkan faedah. Imam Syafi'i, ma tasawwafa ahadun awal nahar illa ja'a akhir nahar illa wa ablah. Pada Imam Syafi'i, tidaklah seorang itu masuk tasawuf di awal nahar, di siang hari, kecuali di sore hari sudah menjadi orang pelon. Nah, Imam Syafi'i ablah. Bagaimana cara pengucapan huruf yang mati setelah wakaf, terutama huruf ra? Nah, wal fajr. Nah, kalau didahului oleh qalqalah, ra-nya lebih nampak. Nah, wal ardi dzatis shad. Nah, nampak. Tapi kalau bukan qalqalah, ini lebih tersembunyi lagi. Wal fath, wal fath. Nah, soal nanti ada pembahasan di sini, ada pembahasan di sini. Bagaimana hukumnya membeli motor dengan cara kredit, nah, atau membeli rumah BTN dengan cara kredit ditinggalkan. Nah, nah, tidak usah repot-repot bangun rumah dari kayu, nah, dari gedek atau kalau ada, nah, ada dari tenda, nah, semampunya. Nah, bahkan saya mobil, bangun masjid tidak usah repot-repot, bangun masjid dari tanah. Tapi kalau di Ambon hujan terus bisa runtuh. Nah, yang jelas ini bukan suatu hal yang sangat daruri sehingga harus kredit dan sebagainya. Nah, rumah-rumah ikhwah dari ini sudah indah sekali itu. Nah, iya enggak? Dari triplek. Nah, sudah cukup. Nah, karena nanti berkaitan dengan bank. Nah, wala ta'amanul ismi wal udwan, banyak yang teman-teman yang tidak bisa nyaur akhirnya, atau nanti sepedanya rusak, nah, tabrakan misalnya sehingga tidak bisa mengembalikan. Nah, sudah hindari yamhaqullah riba wa ribas sadaqat, Allah akan mencabut, menghilangkan barakah orang-orang yang berkaitan dengan riba tadi. Wa ribas sadaqat, dan akan menyuburkan orang-orang yang banyak sedekah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, wa la beriman jangan makan riba. Nah, larangan jelas. Nah, jadi tidak boleh kita dengan riba. Bagaimana dengan uang riba? Gunakan, kalau ada uang riba, gunakan jalan-jalan umum misalnya. Nah, jalan umum untuk ngaspal atau untuk WC. Nah, tidak boleh gunakan untuk masjid. Nah, baik. Wah, sudah jam 5. Nah, kita masuk pada halaman 25 jilid 4. Sekali lagi, lisan mendatar. Tidak sebagaimana sebagian ikhwah yang kalau bertemu dengan ta atau dengan to, wa antum muslimun, kalian tidak akan mendengar dari para qurra yang mu'tabar yang baca demikian. Tetap lisan mendatar, wa antum muslimun. Jadi huruf istifal, huruf-huruf istifal itu lisannya tetap mendatar. Kalau istilah baru, nah, naik, namun tidak menempel ke atas. Nah, kita baca, mengkan, demikian. Jadi harus siap huruf setelahnya. Seakan-akan kita membaca huruf setelahnya. Jadi jangan kayak orang Indonesia, pokoknya dibikin NG semuanya. Ah, hilang. Fa'agna hilang. Nah, hilang. Nah, semuanya dibikin NG semuanya. Siap untuk mengucapkan huruf setelahnya. Khalaqaka min turab. Siap pengucapan tak. Nah, wahakala. Baik, sama-sama kita baca. Mulai. Tipis. Min turab. Wasil. Wa in tuti'uhu tahtadu. Mian. Jangan panjang-panjang dunia. Tahtadu. Tahtadu. Baik, Pak Asyid. Tamam. Tahdu bukan tahdadu. Baik, berikutnya. Dibaca dulu. Sa, coba bersama-sama. Sa. Tipis, siap. Qawlan saqila. Qawlan saqila. Baik. Terus. Coba antum baca dulu ini. Da. Ayo. Taib. Hasbukum, hasbukum. Baik, masa berikutnya kita baca tebal. Lisan terangkat namun tidak menempel. Nang nang dud. Demikian. Nang dud. Baik, sama-sama. So. Langsung tebal. Qa'an sof sofa. Qa'an sof sofa. Ewa. Makanya panjang situ mat wajib. Nah, sekali lagi. Tebas sekali. Wa kullan darabna lahul amsal. Kan? Wa kullan darabna lahul amsal. Baik. Dzurriyatan dhi'afa. Kan? Dzurriyatan dhi'afa. Baik. Bunya panjang di situ, bunya panjang. Diulang sekali lagi. Ewa. Ewa. Hasbukum, hasbukum, taib. Sekarang yang tafkhim nisbi min kibali, yang tipis. Kemarin saya katakan dari penjelasan min kibali, yang baca bersama-sama mulai bawahnya. Banyak hukumnya di situ. Wa ma wa ma tantabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd. Demikian. Masa berikutnya pada halaman alamal waqaf 29. Nah, yang terpenting yang perlu kita hafalkan, kalau mim jangan dilanggar, kalau lam usahakan diteruskan. Itu aja. Nah, jadi kalau mim, tanda mim, usahakan jangan dilanggar, jangan diteruskan. Kalau lam, usahakan diteruskan. Itu aja kuncinya. Kalau yang lainnya, jim, boleh berhenti, boleh tidak, sili, al-wasul, awla, al-kili, al-waqf, awla. Nah, kuncinya di dua aja sebenarnya. Nah, dua aja. Kalau mim, jangan sampai dilanggar. Kalau lam, usahakan diteruskan. Nah. Baik, masa berada jadi kelima. Nah, ini sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Setengah enam. Nah, karena kalau di Magetan jam setengah enam ini hampir buka ini. Nah, di sini belum. Nah, baiklah. Sistem pengajaran jilid kelima. Pertama, lihatlah sistem pengajaran secara umum pada jilid yang ke-1. Kedua, halaman 1 dikenalkan mad lazim kinmi mustaqqal, yaitu adanya huruf mad atau bacaan panjang setelahnya tasydid. Cara membacanya dengan panjang 6 harokat. Ini harus 6 harokat. Baik. Kemudian pada halaman kedua dikenalkan mad farqi, yaitu adanya 2 hamzah, yang pertama istifham dan yang kedua khobar. Cara membacanya dengan panjang 6 harokat atau tashil, yakni bacaan antara alif dan hamzah. Baik, sudah kita jelaskan kemarin. Allah atau Allah. Kemudian pada halaman ketiga dikenalkan mad nazim kinmi mukhaffaf, yaitu adanya mad atau bacaan panjang setelahnya sukun. Cara membacanya dengan panjang 6 harokat atau tashil, yakni bacaan antara alif dan hamzah. Nah, ini juga 2 bacaan. Al-an atau al-an. Nah. Pada halaman ke-4 dikenalkan mat tamkin, yaitu adanya 2 ya, yang pertama tasydid dan yang kedua sukun. Cara membacanya dengan panjang 2 harokat, namun bila setelahnya huruf disukun ketika berhenti atau waqaf, maka boleh dibaca panjang dari 2, 4 atau 6 harokat. Nah, seperti ini. Bin nabiyin. Boleh 2. Bin nabiyin. 4. Bin nabiyin. 6. Kalau terus, 2 harokat. Bin nabiyina. Harokat. Pada halaman kelima dikenalkan saktah dengan cara berhenti sekitar dua harokat tanpa mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Enam, saktah berhenti sekitar dua harokat tanpa ambil nafas. Khusus qiraat siapa kemarin? Khusus qiraat siapa? Hafiz An-Nasib. Sedangkan jumhur tidak ada saktah. Yang empat ini, yang empat tempat. Nah, tidak ada. Kemudian pada halaman ke-6 dikenalkan mad silah tawilah, yaitu adanya hak dhamir antara dua harokat setelahnya hamzah dalam kalimat lain. Cara membacanya dengan memanjangkan sekitar 4-5 harokat. Nah, ini hukumnya sama dengan mad jaiz al-mufasil. Sama dengan mad jaiz al-mufasil, 4 dan 5. Dan tidak ada yang baca 6 kecuali qiraah hamzah sama qiraah wars. Dibaca 6 harokat, sedangkan qiraah Ibn Katsir sama qiraah Ibn Katsir bi ijma' 2 harokat, qiraah qaulun. Nah, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Nah, qiraah Abi Amr 2. Baik. Pada halaman ke-7 dikenalkan bacaan gunnah di akhir kalimat. Cara membacanya dengan memanjangkan sekitar 2 harokat. Nah, iyattabi'una illa dhann. Naam, rabbuhu mikalimatin fa'atammahun. Karena banyak membaca fa'atammahun, ada yang begitu, ada salah. Pada halaman ke-8 dikenalkan bacaan ikhfa hakiki di akhir kalimat. Cara membacanya dengan memanjangkan sekitar 2 harokat. Ya, walaupun di akhir, nah tetap dibaca 2 harokat. And ya ma'syaral jinni wal ins. Naam. Wa ayatan mink. Naam. Pada halaman ke-9 dikenalkan qalqalah kubra derajat pertama. Cara membacanya dengan diam sebentar sekitar 2 harokat, baru memantulkan suara setelah huruf itu disukun. Naam. Al-hanqo. Tergantung dari bacaan, kalau bacaan yang cepat tentunya qalqalahnya lebih cepat. Nah, misalnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, karena cepat bacaannya, tapi kalau dibaca pelan berhentinya agak lama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Agak jadi berhenti dulu baru qalqalah. Pada halaman ke-10 dikenalkan bacaan akhir kalimat yang bertasydid. Cara membacanya dengan sedikit lebih tertekan. Naam. Fatal. Jadi lebih tertekan. Tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Bal hum adall. Huwal ghani. Naam, lebih ditekan. Jadi tidak boleh kita katakan kita baca fatal minal ghayy. Bal hum adall. Tidak boleh, harus lebih ditekan. Nah. Pada halaman ke-11 dikenalkan bacaan akhir kalimat yang didahului sukun. Cara membacanya dengan melafadzkan suara yang tidak terlalu keras. Nah, seperti tadi. Wal-fath, wal-bah, wal-bah. Tidak boleh. Wal-bahr. Nah, tidak boleh. An-ba'ab. Nah. Al-qarh. Nah, jadi terdengar dengan suara yang lirih. Nah, baik. Kemudian pada halaman ke-12 dikenalkan bacaan mad badal dan iwad. Cara membacanya dengan panjang sekitar 2 harokat. Nah, ada sebagian da'i yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'. Tidak ada A-nya, enggak ada. Ini keliru sudah. Fabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Harus begitu. Nah, rijalan kathiran wa nisa'an. Aslinya ada alifnya di situ. Nah, tapi ini mengikuti rasm Uthman sehingga dihilangkan alif. Tapi dalam kitabah harus ada alif setelah hamzah tadi. Nah, makanya dibaca kathiran wa nisa'a. Contohnya banyak sekali di sini. Nah. Pada halaman ke-13 dikenalkan bacaan matlin arid lis sukun. Dibaca panjang sekitar 2 atau 4 atau 6 harokat. Nah, jadi dibaca 2, 4, 6. As-salatu khairun minan naum. Nah. As-salatu khairun minan naum. Nah, misalnya aja. Kemudian khair, khairu dibaca tipis kira awars. Khairu dibaca tebal kira jumhur. Nah. Maka usahakan kalau mau koleksi harus hati-hati, nah, harus hati-hati. Jangan-jangan, oh ini kiraah. Nah. Atau as-salatu khairum minan naum. Nah, as-salatu. Tadi kalau azan tidak ada, tidak ada sampai saya pernah berbicara dengan orang-orang Jazair atau dengan orang-orang Maghribi. Apakah ketika naam azan juga memakai kira wars, mereka mengatakan tidak. Nah, makanya hayya 'alas shalah, tidak mengatakan hayya 'alas shalah. Karena kira wars hayya 'alas shalah. As-shalah. Nah. Baik. Kemudian pada halaman ke-14 dikenalkan bacaan kalimat ana. Cara membacanya dengan bacaan panjang 2 harokat dikala waqaf atau berhenti, dan alif dianggap tidak ada dikala wasal atau terus. Wa ma ana, kalau berhenti. Dan terus wa ma ana minal musyrikin, seakan-akan alif hilang. Nanti insyaallah. Pada halaman ke-16 dikenalkan bacaan ya dan wawu di akhir kalimat yang didahului ha. Cara membacanya dengan panjang sekitar 2 harokat. Coba diulang sekali lagi. Halaman 16 dikenalkan bacaan ya dan wawu. 15 dulu. Pada halaman ke-15 dikenalkan bacaan tanwin yang didahului hamzah wasal. Cara membacanya dengan menambah nun kasrah sebelum hamzah wasal. Setelahnya, setelahnya dia wasal. Didahului. Coba di. Bacaan tanwin yang didahului hamzah wasal. Tanwin dahului, enggak. Nah, ini setelahnya ya. Jadi maksudnya ini apa? Jadi setelah tanwin itu hamzah wasl. Nah, jadi setelah tanwin itu hamzah wasl. Nanti ditambahin nun kasrah. Nah, ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ila rabbika yawma idzin mustaqar. Naam, hakala. Tep. Gunakan hamzah dan tanwin. Yang setelahnya ini. Yang setelahnya hamzah wasl. Bagusnya begitu setelahnya. Pada halaman ke-15 dikenalkan bacaan tanwin yang setelahnya hamzah wasal. Cara membacanya dengan menambah nun kasrah sebelum hamzah wasal. Kemudian pada halaman ke-16 dikenalkan bacaan ya dan wawu di akhir kalimat yang didahului ha. Cara membacanya dengan panjang sekitar 2 harakat. Fala kashifa lahu illahu. Naam. Yubayyin lana ma hi. Nah, 2 harakat di situ. Tidak boleh illahu. Tidak boleh, harus 2 harakat. Nah. Kemudian pada halaman ke-17 dikenalkan bacaan ayat-ayat pembuka surat atau fawatih surat. Huruf-huruf yang dimulai dengan nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim yang terkumpul dalam kalimat naqasa asalukum. Semuanya dibaca 6 harokat. Kecuali ain boleh dibaca 4-6 harokat. Huruf-huruf yang dimulai dengan ha, ya, to, ha, ro atau yang terkumpul dalam kalimat hayyun tahrun dibaca 2 harokat. Hayyun tahrun. Dibaca 2 harokat. Hayyun tahur. 6. 2 harokat. Sedangkan yang 6. Naqas asalukum atau sanakussu almak atau kam naqas asal. Ini dibaca 6 harokat kecuali ain boleh 4 sampai 6 harakat. Nah, taib. Pada halaman ke-18 dikenalkan praktek bacaan roh tebal. Sedangkan pada halaman ke-19 dikenalkan praktek bacaan roh tipis. Nah, untuk yang sebelum pembahasan ini tentunya tidak terlalu ditekankan karena belum masuk pembahasan. Nah, dan kita tidak mungkin mencari contoh-contoh yang tidak ada roknya, ya enggak? Di Al-Quran mau mencari contoh yang tidak ada roh sebelum pembahasan roh kan sulit. Nah, jadi untuk pembahasan sebelumnya mungkin kita hanya sebatas tidak terlalu menekan. Nah, ini baru nanti kalau masuk pembahasan roh yang tebal, roh tipis, kita baru tekankan nanti. Nah. Pada halaman ke-20 dikenalkan praktek bacaan roh yang boleh dibaca tebal atau tipis. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga. Ini banyak ayat yang bisa diambil, kita contohkan di kitab Tauhid ini. Kemudian pada halaman ke-21 dikenalkan hamzah sukun yang didahului oleh hamzah wasol. Cara membacanya dengan mengganti hamzah sukun tersebut dengan ya, sedangkan hamzah wasol dimulai dengan kasroh di awal bacaan. Nah, semuanya mulai dengan ituni bikulli sahirin alim. Ituni bihi astakhlishu li nafsi. Semuanya dipakai i. Tidak boleh ituni. Tidak boleh ituni. Nah. Sedangkan bila disambung dengan kalimat sebelumnya, maka hamzah sukun tidak berubah dan hamzah wasol dianggap tidak ada. Nah. Jadi kalau di pertengahan, di pertengahan, maka hamzahnya tetap dibaca. Nah. Asal-asal al-atof. Nah. Jadi kita Asal-asal al-atof. Man yadkur. Nah. Lupa ini sudah ini. Jadi kalau di pertengahan, fis-samawati tuni. Kalau di pertengahan itu bacanya. Nah. Jadi kalau dimulai ituni. Ya di surah Al-Ahqaf ayat berapa ini? Ayat 4. Alhamdulillah. Buka langsung ketemu. Baik. Pada halaman ke-22 dikenalkan praktek bacaan roh tebal yang didahului hamzah wasol. Jadi semua roh yang didahului oleh hamzah wasol dibaca tebal. Irji'u. Naam, irji'i. Naam, rabbi rji'un. Naam, semuanya dibaca tebal kalau didahului oleh hamzah wasol. Nanti anak-anak kecil biasanya akan membacanya urji'u. Jadi kira dhammah nanti. Tapi sudah kita bahas pada jilid ketiga. Nah, bahwasanya itu bukan harakat dhammah. Ada jilid tiga itu bisa dilihat nanti. Nah. Pada halaman ke-23 dikenalkan cara memulai fi'il madhi, amr, sulasi. Yakni fi'il-fi'il yang terdiri dari 3 huruf, atau khumasi fi'il yang terdiri dari 5 huruf, atau sudasi fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Cara memulainya, bila huruf ketiga dhammah, maka mulailah hamzah wasol dengan dhammah. Dan bila huruf ketiga kasroh atau fathah, maka mulailah hamzah wasol tersebut dengan kasroh. Nah, kita lihat deh, pokoknya huruf ketiga dhammah, kita mulai dengan apa? Dhammah. Fathah kasroh dimulai. Nah, dhammah. Fathah kasroh. Nah, intahina. Pada halaman ke-24 dikenalkan hamzah wasol yang harus dimulai dengan kasroh. Nah, ini as-sama. Jadi orang-orang Arab. Nah, tapi ada sebagian bukan as-sama seperti ikdu. Nah, tapi kalau imra'atuhu atau ibni atau isnatai. Nah, yang jelas ini semuanya dimulai dengan kasroh. Contoh-contoh ini dimulai dengan kasroh. Bisa dilihat pada pembahasan tajwid. Nah. Kemudian pada halaman ke-25 dikenalkan praktek bacaan zal iz. Bila bertemu dengan 6 huruf yaitu ta, zai, dal, sin, jim, dan shad harus dibaca idhar. Karena banyak yang mereka membaca dengan idgham. Wahada la sabi sahih. Karena hafiz semuanya dibaca idhar. Keseluruhannya. Baik. Pada halaman ke-26 dikenalkan praktik bacaan dal qad bila bertemu dengan 8 huruf yaitu sin, dad, dha, jim, sad, zai, dal, shin. Harus dibaca idhar pula. Tidak boleh laqad ja'akum, jelas laqad ja'akum wa laqad zayyana. Jelas semuanya. Pada halaman ke-27 dikenalkan praktik bacaan tak taknis bila bertemu dengan 6 huruf yaitu ta, sad, jim, sin, zai, do. Harus dibaca idhar. Ini biasanya nanti jadi idgham. Kazzabat samudul mursalin, padahal idhar sebenarnya. Kazzabat samudul mursalin. Kemudian hasirat suduruhum, idhar. Tidak boleh idgham. Hasirat suduruhum. Mereka biasa membaca dengan apa? Idgham. Kita contoh-contohkan ini bahwasanya ini semuanya bukan idgham tapi dibaca idhar. Pada halaman ke-28 dikenalkan praktek idgham mutamatsilai, cara membacanya dengan memasukkan huruf tersebut ke dalam huruf berikutnya tanpa dengung. Dia langsung masuk kepada huruf berikutnya. Wajadtum, hilang dalnya total sudah. Wajad ta'ifah, langsung masuk to, taknya hilang total sudah. Sedangkan pada halaman ke-29 dikenalkan alif yang di atasnya ada lingkaran kecil, pertanda alif itu tidak dibaca dikala wasol atau bacaan terus. Jadi kalau dibaca terus, alifnya dibaca seakan-akan tidak ada. Salasila wa awlala lakinnahu wallahu rabbi. Pada halaman ke-30 dikenalkan bacaan ismam dan raum yang hanya diambil langsung berhadapan dengan seorang guru atau dengan cara talaqqi. Baik. Kemudian pada halaman ke-31 dikenalkan bacaan imalah, yaitu bacaan yang dibaca antara kasroh dan ya, seperti kalimat sate, tempe, dan sebagainya. Insyaallah nanti berikutnya, cetakan berikutnya mungkin dicantumkan, bisa amban manisi. Insyaallah kalau tidak lupa. Kemudian pada halaman ke-32, imtihan terakhir buku tamhid dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Insyaallah ta'ala murid sudah mulai mandiri untuk membaca Al-Quran, namun terus diawasi dan dibimbing sehingga betul-betul mampu membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intahina, sudah selesai ya enggak? Sudah selesai, tinggal prakteknya ini agak sulit. Pada jilid kelima ini agak sulit. Insyaallah terlanjutkan pada lain saat. Kemudian imtihannya kapan ini? Perlu imtihan juga. Insyaallah.